Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'a ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para rekan-rekan sekalian di Oman, di Abu Dhabi dan yang lainnya, pada kesempatan kali ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali belajar, saling mengingatkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas salah satu nama Allah yang perlu kita ketahui. Yang perlu untuk kita ketahui itu Al-Hasib. Al-Hasib. Al-Hasib, para ulama menyebutkan banyak maknanya ya. Ibnu Qayyim rahimahullah, kemudian diikuti oleh atau sebelumnya juga Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian juga banyak ulama kontemporer muasirin seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahumullahu jami'an. Mereka menyebutkan makna Al-Hasib dengan banyak makna ya. Di antara makna Al-Hasib maknanya banyak ya. Mereka mengatakan misalnya di antara maknanya adalah Al-Alim bi'ibadihi, yang mengetahui tentang hamba-hambanya. Maknanya kepada Al-Alim, yang maha mengetahui tentang hamba-hambanya. Kemudian di antaranya Asy-Syarif, yang maha mulia ya. Al-Hasib maknanya juga adalah Asy-Syarif. Itu yang maha mulia, yang maha mengetahui. Yang maha mulia. Ya, karena ini mereka kembalikan kepada makna bahasa ya. Karena disebut hasab maknanya asyaraf. Ya, hasab maknanya asyaraf. Kemudian di antara juga maknanya ar-raqib. Ya. Yang maha mengawasi. Kemudian di antara maknanya adalah Al-Hafiz. Ini saya sebutkan semua makna-makna disebut oleh para ulama ya. Al-Hafiz. Itu yang maha menjaga. Menjaga amalan hamba. Tidak ada yang hilang ya. Menjaga amalan-amalan hamba. Kemudian di antara maknanya adalah Al-Kafi, yaitu yang maha mencukupi. Mencukupi. Kemudian di antaranya Al-Hasib, jadi Al-Muhasib, yaitu yang maha menghisab. Yang maha menghitung atau menghisap ya. Atau menghisap. Semua ini kembali kepada makna al-hasbu dalam bahasa Arab. Bisa diartikan makna al-ilm, bisa diartikan asy-syaraf, bisa maknanya muraqabah, bisa jadi al-alim, asy-syarif, ar-raqib, al-hafiz, al-kafi, al-muhasib. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan memfokuskan pada dua makna yang dalil-dalil datang kepada dua makna ini ya. Dan sebagian ulama memfokuskan makna Al-Hasib kepada dua makna ini. Yang pertama adalah Al-Kafi, yang kedua adalah Al-Muhasib ya. Al-Muhasib. Secara bahasa Al-Kafi yang maha mencukupi Al-Kafi ya, jadi dari kata ahsabani ya. Ahsabani, yaitu maknanya muhsibuni, wahuwa yuhsibuni, yaitu kafini. Kafini. Jadi, hasib, al-hasib, wazannya adalah al-fa'il, sama dengan al-muf'il. Al-muf'il, sama dengan al-muhsib. Nah, al-muhsib ini artinya adalah al-kafi. Artinya adalah al-kafi. Oleh karenanya Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala ketika membahas makna al-hasid, dia menggandengkan al-hasid dan al-kafi. Al-hasid dan al-kafi. Syekh hafizahullah seperti condong bahwasanya al-hasid maknanya adalah al-kafi, ya. Maknanya al-kafi karena banyak ayat yang maknanya kepada al-kifayah, yaitu pencukupan, ya. Baik, adapun al-muhasib, al-muhasib yang maha menghitung atau maha menghisab, ini wazannya al-fa'il, ya. Al-fa'il maknanya al-mufa'il. Al-mufa'il. Jadi al-hasib maknanya al-muhasib. Al-muhasib yaitu yang maha menghitung, yang maha menghisab. Ini contoh seperti kalau kita bilang al-jalis. Al-jalis maksudnya al-mujalis. Jadi dalam bahasa Arab al-jalis maknanya al-mujalis, ya. Kalau yang ini seperti al-wazir artinya al-muzawir, al-muwazir, ya. Seperti al-wazir. Seperti al-wazir sama dengan al-muwazir, yaitu yang membantu, ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa secara bahasa Arab wazan fa'il bisa artinya al-muf'il. Kalau al-hasib maknanya al-muhsib, berarti maknanya al-kafi. Dan wazan fa'il itu timbangan al-fa'il bisa maknanya adalah al-mufa'il, seperti al-jalis, al-mujalis, maka maknanya adalah al-muhasib. Inilah dua makna. Jangan kita fokuskan pada kesempatan kali ini. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang al-kafi, baru kemudian kita akan bahas tentang al-muhasib. Baik, sudah. Tapi kita sekarang makna al-hasib sama dengan al-kafi. Sama dengan al-kafi. Yaitu yang maha mencukupi. Dan ini sangat banyak, ya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan hal ini seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 39. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yakhshawna ahadan illa Allah." Ya. Wa kafa billahi hasiba. Ya. Kata Allah wala, yaitu para rasul, wala yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba, ya. Dan para rasul mereka tidak takut kepada siapapun, mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah Allah adalah yang hasiban, yaitu cukup bagi mereka. Allah akan mencukupi para rasul Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga seperti misalnya dalam ayat yang lain yang maknanya sama, seperti Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi hasbukallah, ya ayuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin, ya wahai nabi cukuplah Allah bagimu, yaitu yakfikallah, ya, yakfikallah. Di sini maknanya Allah, cukuplah Allah bagimu. Cukuplah Allah bagimu, wahai Nabi. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu." Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Siapa yang bertawakal, cukup Allah baginya. Cukup Allah baginya. Cukup Allah, Allah baginya, ya. Oleh karenanya makna ini datang dalam Al-Quran dengan banyak ayat yang terkait dengan al-hasbu, maknanya adalah al-kifayah, ya. Ya, kafa wa kafa billahi hasiba, ya. Taib, kifayah Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Kifayatullah yaitu pencukupan Allah, ke kepada makhluknya terbagi menjadi dua. Yang pertama, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, adalah al-kifayah al-amah. Yang pertama adalah al-kifayah amah, pencukupan umum. Kemudian yang kedua adalah al-kifayah al-khasa, pencukupan khusus. Kalau pencukupan umum, maksudnya Allah mencukupi seluruh keperluan makhluk. Ya, Allah mencukupi keperluan seluruh makhluk yang dibutuhkan oleh makhluk. Dan ini hanya yang bisa melakukannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kifayah Allah, sifat-sifatnya adalah, perhatikan ya, kifayah Allah sifat-sifatnya yang pertama adalah mencakup seluruh makhluk. Yang Allah cukupi bukan manusia saja. Manusia, hewan, binatang melata, tumbuhan ya, dan seluruhnya. Jadi pencukupan Allah mencakup seluruh makhluk. Kemudian bersifat kesinambungan. Satu, dua, bersifat kesinambungan. Ya, tidak berbeda dengan makhluk. Kalau misalnya ada makhluk mencukupi, dia hanya mencukupi mungkin satu orang. Dia, misalnya seorang kaya hanya mencukupi pekerjaannya. Dia tidak bisa mencukupi seluruh manusia, apalagi mencukupi hewan, burung-burung, tumbuhan. Dia enggak bisa. Yang bisa mencukupi seluruh kebutuhan makhluk hanyalah Allah. Maka Allah adalah Al-Kafi, yang mencukupkan kebutuhan seluruh makhluk. Kemudian bersifat berkesinambungan. Kalau ada orang mencukupkan kita, dia hanya tidak lama, kadang dia kaya, kadang dia miskin, dia hanya membantu kita mencukupi kebutuhan kita pada waktu tertentu, hanya bertempo, tidak kontinu, tidak berkesinambungan. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika memenuhi kebutuhan makhluknya maka bersifat kontinu. Lihatlah bagaimana seorang bayi yang baru lahir, Allah Subhanahu wa taala penuhi kebutuhannya, ya. Ketika lahir tidak bisa apa-apa, Allah berikan rezeki kepada dia melalui air susu ibunya. Allah menjadikan ibunya sayang sama dia, ya, sehingga akhirnya ibunya begitu kuat menggendongnya, ya, tegar menggendongnya, dipeluknya bayi tersebut. Ya, Allah menjadikan ayahnya sayang kepada dia sehingga mencari nafkah, banting tulang untuk dia, ya. Allah yang menyediakan tanah bagi dia, Allah yang menyediakan rumah, Allah menyiapkan udara baginya, udara segar, Allah menyiapkan bumi dan langit bagi dia. Jadi yang maha mencukupi memang Allah. Manusia apa yang dimampu oleh manusia? Dia hanya memberi sebagian kebutuhan. Makanya jadi kifayah Allah mencakup seluruh makhluk, kemudian bersifat kesinambungan dan mencakup seluruh kebutuhan. Mencakup seluruh kebutuhan. Ini berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk hanya mungkin kasih kita, kalau ada orang bantu kita, dia mencukupkan kita sebagian kebutuhan, tidak seluruh kebutuhan, ya. Karena tidak mampu, manusia kemampuannya terbatas, asetnya terbatas, kemampuannya terbatas. Ini adalah al-kifayah al-amma, ini mencakup seluruh makhluk, orang kafir, hewan, tumbuhan dan seluruhnya. Nah, yang kita lebih fokus adalah tentang al-kifayah al-khassah, pencukupan khusus, ya. Yang ini yang perlu kita butuhkan. Itu kata Syekh Al-Razzaq hafizahullah taala, fa kifayatuhu lil mutawakkilin wa qiyamuhu bi islahi ahwali ibadihi al-muttaqin, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala mencukupkan orang-orang hamba-hamba yang bertawakal kepadanya dan mencukupkan, memperbaiki urusan-urusan hamba-hambanya yang bertakwa. Inilah yang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Siapa? Yaitu orang-orang yang beriman, yang beriman, orang-orang yang bertawakal, yang bertawakal. Mereka inilah yang akan mendapatkan ya pencukupan khusus, sehingga mereka tidak bergantung kepada manusia yang lain. Hati mereka hanya bertawakal kepada Allah, dan Allah beri kecukupan yang membawa kepada kebaikan mereka. Ya, ada orang dikasih kecukupan, tapi ternyata kecukupan tersebut tidak membawa kebaikan bagi mereka. Justru mereka bermaksiat, justru mereka membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah cukupi. Allah cukupi. Nah, kita tidak ingin yang ini, kita ingin yang spesifik, yang khusus, yang di mana pencukupan Allah tersebut pencukupan yang mendatangkan keberkahan, yang mendatangkan keberkahan. Oleh karena siapa yang mendapatkan hal ini, kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mendapatkan anugerah yang besar. Oleh karenanya, kita harus menghadirkan hal ini dalam diri kita, bahwasanya Allah perhatian sama kita, Allah mencukupin kita. Seperti dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mau tidur, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasyhi, kalau Rasulullah sallallahu ingin tidur, maka beliau berzikir, ya, beliau ingin tidur di tempat tidurnya, beliau berkata, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makanan, beri kami minuman, telah mencukupkan kami, wa awana, dan telah menaungi kami. Betapa banyak orang, atau ada orang yang tidak ada yang bisa mencukupinya, dan ada yang tidak menaunginya, ya. Sehingga seorang hamba senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu hadirkan dalam dirinya bahwasanya dia selalu butuh kepada Allah, dan hanya Allah yang bisa mencukupinya. Betapapun dia punya kebutuhan yang banyak, betapapun dia punya kenalan yang hebat, betapapun dia punya relasi dengan orang-orang hebat, dia yakin yang mencukupkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah ada temannya yang bantu dia. Dia tahu yang menggerakkan hati temannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah ada bos senang sama dia, yang buat bos senang sama dia, yang mengangkat jabatannya. Siapa yang bikin gerakan hati orang tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tahu bahwasanya mencukupkan segala kebutuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana meraih al-kifayah al-khassah? Baik. Cara meraih al-kifayah al-khassah. Ya, hanya caranya adalah diantaranya tadi sudah kita sebutkan. Pertama, selalu menghadirkan, selalu bersyukur menghadirkan kebutuhan kita kepada Allah. Kepada Allah. Dan bahkan sebelum tidur kita ingatkan diri kita. Bahkan sebelum tidur ingatkan diri kita akan hal ini. Sebagaimana dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkata, segala puji bagi Allah alladzi at'amana. Alhamdulillah, segala puji yang telah mencukupkan makanan bagiku, wa saqana, yang mencukupkan minuman bagiku, wa kafana, yang mencukupkan kebutuhanku, wa awana, yang menaungiku, mengayomiku. Fakam mimman la kafiyalahu wala mu'wi. Betapa banyak orang yang tidak diberi kecukupan dan tidak diberi naungan. Ini yang pertama, agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan diberi pencukupan khusus. Pencukupan tadi saya bilang apa? Pencukupan yang mendatang keberkahan. Kalau pencukupan umum, kifayah amah, diberi belum tentu ada keberkahan, belum tentu mendatangkan kebaikan, belum tentu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ingin al-kifayah al-khassah. Kemudian di antaranya yang paling penting adalah bertawakal. bertawakal kepada Allah. Di antaranya misalnya tawakal ketika keluar rumah. Bentar ya. Di antaranya misalnya tawakal ketika keluar rumah. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dalam hadis riwayat Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi," kalau seorang keluar dari rumahnya kemudian dia berdoa, "Bismillah tawakkaltu 'ala Allah," ya Allah dengan namamu aku bertawakal kepadamu, "la haula wala quwata illa billah," kemudian dan aku tidak ada daya dan upaya, aku tidak bisa berpindah dari suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik, aku tidak memiliki kekuatan kecuali denganmu, subhanallah. Ini kalimat tawakal, ya bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah yuqalu hina idzin, maka ketika itu dikatakan kepada orang yang berdoa dengan doa ini ketika keluar rumah, hudita wa kufita wa wuqit, sungguhnya kau telah diberi petunjuk, wa kufita dan kau telah dicukupkan, wa wuqita dan kau akan dilindungi, fayatanaha anhu syaitan, maka syaitan pun meminggir darinya, fayaqulu syaitan akhar, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya, maka syaitan yang lain ngomong sama temannya, gimana kau mau ganggu dia sementara dia sudah ya diberi petunjuk, dicukupkan, wa kufiya dengan kifayah khasah, telah dicukupkan, wa wuqiya dan telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, kemudian di antara agar kita mendapat kifayah khasah adalah dengan benar-benar beribadah kepada Allah. Benar-benar merealisasikan peribadatan kepada Allah. Artinya kita benar-benar beribadah, tunjukkan kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan banyak ibadah yang khusyuk, berusaha baca Quran yang benar, puasa, sedekah. Ini benar-benar kita beribadah. Bukan ibadah asal-asalan. Karena abdun ini hamba, ya. Hamba, ya. Disebut dengan ibadah, disebut dengan tariqun mu'abbad, yaitu jalan yang sudah ditundukkan, yang bisa diinjak-injak oleh onta sehingga mudah dilewati. Hamba dengan hamba itu ditunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Dengan ibadah. Allah berfirman, "Alaisa Allahu bikafin 'abdah?" Alaisa bikafin 'abdahu dalam surat Az-Zumar. Bukankah Allah yang mencukupkan hambanya di sini? Abdahu. Bukankah Allah mencukupkan hambanya? Nah, kalau kita ingin semakin dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ubudiyah harus kita wujudkan. Karena Allah mengatakan Allah akan mencukupkan hambanya. Ini al-ubudiyah. Penghambaan harus diwujudkan. Ini di antara agar kita mendapat kifayah khasah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara agar kita mendapatkan kifayah, ya, di antaranya kita menjadikan akhirat menjadi tujuan kita, ya. Yang keempat, menjadikan akhirat sebagai tujuan kita. Dalilnya apa? Dalil Rasulullah SAW bersabda, "Man ja'ala man ja'ala al-humum hamman wahidan hammal ma'at kafahu Allahu hamma dunyahu." Kata Nabi SAW, barang siapa yang menjadikan kesibukannya adalah satu fokus, yaitu bagaimana al-ma'at, kembali kepada Allah dengan benar, yaitu dia pikirannya akhirat melulu. Orang yang selalu akhirat, apapun dia lakukan, dia mau bekerja, orientasinya akhirat. Dia mau berinteraksi sama orang, orientasinya akhirat. Dia mau berdagang, orientasinya akhirat. Dia mau menikah, orientasinya akhirat. Dia mau mencerai pun, orientasinya akhirat. Apa pun dia lakukan, orientasinya selalu akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Man ja'alal humuma hamman wahidan," siapa yang menjadikan segala urusan satu urusan, "al-ma'at," yaitu hammal ma'at, itu bagaimana urusannya kembali kepada Allah, "kafahu Allahu hamma dunyahum," maka Allah akan mencukupkan segala urusannya. "Kafahu Allahu hamma dunyahum," urusan dunia banyak banget. Tapi kalau kita fokus orientasi kita akhirat, maka kata Nabi SAW, Allah akan mencukupkan urusan-urusan dunia kita. Wa man tasya'abat bihil humum fi ahwali dunya, barang siapa yang urusannya banyak pikir dunia melulu, tidak pernah orientasinya akhirat, ya, lam yubalillahu fi ayyi audiyatin halak, maka Allah tidak pedulikan dia fi ayyi audiyatihi halak, di mana dia akan binasa, di lembah mana dia akan binasa, ya. Oleh karenanya, ya, seorang menjadikan akhirat sebagai tujuan, ya, akhirat sebagai tujuan kita. Makanya di antara doa Nabi SAW, wala taj'alid dunya akbar hammina, ya Allah, janganlah kau jadikan, ya, dunia sebagai orientasi hidup kami, tujuan ilmu kita. Ini agar kita mendapatkan kifayah khasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang bantu kita untuk mendapat kifayah khasa, yang kelima, yaitu selalu mencari keridhaan Allah, ya, selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyibukkan diri dengan keridhaan Allah. Dalam suatu hadis, ketika Muawiyah radhiyallahu taala anhu mengirim surat kepada Aisyah radhiyallahu taala anha minta nasihat. Muawiyah kirim surat kepada Aisyah, ummul mukminin. Aisyah radhiyallahu anha terkenal wanita yang sangat salehah, yang wanita paling alim, yang paling alim, paling faqih, paling faqihah, ya. Kata Muawiyah, uktubi ilayya kitaban tusinani fihi wala tuksiri alayya. Wahai Aisyah ibunda, tulislah suatu nasihat kepadaku, wasiat, tapi jangan banyak-banyak, ya, wasiat yang ingin aku kerjakan, jangan banyak-banyak. Ini dia minta wasiat yang jami, yang komprehensif, yang intinya apa sih dalam kehidupan ini. Apalagi Muawiyah orang terkenal, apalagi mungkin di zaman dia sebagai penguasa, dia minta nasihat yang singkat, dia bilang jangan banyak-banyak, wasiat yang aku jadi pegangan dalam kehidupanku. Maka Aisyah radhiyallahu anha menulis surat dengan surat yang singkat, salamun alaika, keselamatan, assalamualaikum. Amma ba'du, kemudian daripada itu, fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man iltamasa ridha Allah bisakhatin nas kafahullahu mu'natan nas. Perhatikan, siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun dengan kemarahan manusia, maka Allah akan cukupkan dia dari kebutuhan kepada manusia. Ya, wa man iltamasa ridha nas, wa man iltamasa ridha nas, siapa yang mencari keridhaan manusia, bisa khotillah, dengan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, wakalahu Allahu ilan nas, maka Allah akan buat dia bertawakal kepada manusia. Wassalamu alaik, selesai. Nasihat yang singkat tapi penerapannya memang berat, ya. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun dengan kemarahan manusia, kafahullahu mu'natan nas, maka Allah akan mencukupkan dia, ya, dari urusan manusia. Allah akan buat dia cukup. Intinya cari keridhaan Allah. Meskipun resikonya dimurkai oleh orang-orang, resikonya dibenci oleh orang, dia peduli, punya Allah ridha, selesai. Ini membuat Allah, membuat kita merasa cukup, akan mencukupkan kita. Ya. Ini nasihat yang berat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Oleh karena di antara wasiat para salaf, saya bacakan, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abi Aun, qala Abi Aun rahimahullah berkata, "Kana ahlul khair idzal taqau yusi ba'dhum ba'dhan bi thalathin." Dahulu para orang-orang mulia, orang-orang baik, orang-orang saleh, kalau mereka bertemu, mereka saling berwasiat di antara mereka dengan tiga wasiat. "Wa idza ghabu kataba ba'dhum ila ba'dhin bi thalath." Kalau ternyata mereka tidak saling bertemu, maka mereka saling menuliskan di antara mereka, kirim surat, saling mengingatkan di antara mereka perkara-perkara yang mereka sama-sama tahu. Tapi mereka butuh untuk saling mengingatkan, karena manusia suka lupa. Ini orang saleh saling berwasiat dengan tiga wasiat. Kalau mereka ketemu, mereka saling omongkan, kalau mereka berpisah, mereka saling menulis surat kepada masing-masing kawannya untuk saling mengingatkan. Apa tiga wasiat tersebut? "Man amila li akhiratihi kafahullahu dunyahu." Siapa yang beramal untuk akhiratnya, sebagaimana tadi yang saya sebutkan pada poin keempat, siapa yang beramal karena akhiratnya, maka Allah akan mencukupkan urusan dunianya. "Wa man aslaha ma bainahu wa baina Allah," siapa yang memperbaiki hubungan antara dengan Allah Subhanahu wa taala, "kafahullahu nas," maka Allah mencukupkan dia, tidak butuh kepada manusia. "Wa man aslaha sariratahu aslahullahu ala niyatahu," barang siapa yang hubungan dia dengan Allah yang sembunyi, yang tidak dilihat orang ternyata baik hubungannya, ketika dia bersendirian hubungannya baik, maka Allah akan perbaiki hubungan dia secara terbuka dengan manusia, dengan makhluk. Ini diantara wasiat para salaf agar mendapatkan kifayah dari Allah, kifayah khusus beramal selalu karena akhirat, beramal seluruh kegiatannya orientasinya akhirat. Allah akan kasih kecukupan tadi. Pokoknya semua kegiatan dia, dia mau apa saja, mau kerja, mau interaksi, mau ketemu orang, mau apa saja, niatnya orientasi akhirat. Maka insya Allah kasih kebutuhan, penuhi kebutuhannya. Kemudian tadi, perbaiki hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, perbaiki hubungannya, ikhlas, dia berusaha tulus dalam beribadah, dia beribadah kepada Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Allah akan mencukupkan dia dari kebutuhan kepada manusia. Dan barang siapa yang perbaiki sarirahnya itu ketika dia bersendirian, maka Allah akan perbaiki alaniyahnya, ketika dia di hadapan orang pun dia akan bisa baik. Ini makna jika kita maknakan al-hasib dengan al-kafi sebagaimana dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Kita lanjutkan, bagaimana kalau al-hasib maknanya al-muhasib, yaitu yang menghisap, setelah ini insyaAllah ta'ala. Baik, sekarang al-hasib maknanya al-muhasib, yaitu yang maha menghisap, menghitung ya, menghisap maksudnya mengaudit atau menghitung, menghitung amal hamba untuk diberi balasan, amal hamba, para hamba untuk diberi balasan ya. Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa nadau mawazinal qisti li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithla habatin min khardalin ataina biha wa kafabina hasibin. Wa kafabina hasibin. Dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala kami meletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat kelak, fala tuzlamu nafsun syai'a, dan tidak satu jiwa pun yang dizalimi, wa in kana mithla habatin min khardalin, meskipun amal seorang hamba berupa amal kebaikan ataupun amal keburukan, meskipun hanya sebesar biji sawi, artinya sangat kecil, ataina biha, kami akan datangkan, hadirkan amalan tersebut, wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang menghisab ya. Jadi hasib maknanya adalah al-muhasib, seperti dalam ayat ini. Demikian juga seperti ketika Allah berfirman dalam surat Al-Isra, ikra kitabak kafa binafsika al-yawma alaika hasiba. Ini contoh hasib maknanya muhasib. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sang hamba, bacalah catatan amalmu. Ikra kitabaka kafa binafsika al-yawma alaika hasiba, maka cukuplah engkau pada hari itu yang menghisap dirimu. Jadi seorang hamba akan dibawakan bukunya. Wa kullu insani alzamnahu ta'iruhu ya fi unuqihi. Setiap manusia akan diperhatikan, dilihatkan apa namanya catatan amalnya. Wa nukhriju lahu yawman yawmal qiyamati kitaban ya. Maka pada hari kiamat kami akan bukakan catatan amalnya, terbuka yang dia bisa baca. Makanya Allah mengatakan ikra, bacalah. Maka cukuplah kau menghisap dirimu sendiri. Jadi ini makna yang kedua, al-hasib maknanya al-muhasib. Dan Allah Subhanahu wa taala disebut dalam Al-Qur'an sari'ul hisab. Allah sari'ul hisab, cepat hisabnya. Allah cepat hisabnya. Apa maksudnya Allah cepat hisabnya? Ada dua penafsiran. Maksudnya yang pertama, Allah menghisab tanpa harus menghitung. Tanpa harus menghitung secara bertahap. Tidak perlu. Kenapa? Karena semua Allah sudah punya file. Beda kalau kita manusia, kita menghitungnya satu-satu, hitung data-data, hitung kumpulin. Allah semua sudah ada. Allah cuma ingin, ketika Allah menghisap itu hanya ingin menampakkan, bukan sedang menghitung-hitung. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menghisap, ketika Allah menghisap, bukan sedang menghitung, tapi menampakkan kepada hamba-hamba, inilah amalan kalian. Tapi Allah sudah tahu semuanya. bukan sedang menghitung, tapi tujuannya menampakkan, tujuannya memperlihatkan kepada para hamba makanya Allah hisab sudah cepat karena tidak perlu hitung-hitung. Nah kalau kita kan harus kumpulin data satu-satu, dikalkulasi macam-macam, jadi ya kalau hisab kita ya panjang, mau pakai kalkulator tetap aja. Jadi Allah semua data sudah masuk dan sudah langsung Allah sudah datanya sudah terkumpulkan, sudah bahkan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, datanya sudah ada. Terus hisab buat apa Ustaz? Hisab untuk menampakkan ini kaum begini-begini agar Allah menegakkan hujah kepada para hambanya agar mereka tidak bisa mengingkari pada hari kiamat kelak. Ini maksud wahuwa sari'ul hisab. Ya, Nabi SAW berdoa ketika perang Khandaq, ya munzilal kitab, ya, ya mujriyas sahab, sari'ul hisab, munzilal kitab, ahzimhum, ya Allah yang memperjalankan awan, yang menurunkan Taurat, yang cepat hisabnya, hancurkanlah mereka. Jadi sari'ul hisab, wahuwa sari'ul hisab dalam Al-Quran juga disebutkan sari'ul hisab. Allah maksudnya Allah hisab itu tidak perlu hitung-hitung. Yang kedua maksudnya adalah sari'ul hisab, yaitu Allah bisa menghisab seluruh hamba dalam satu waktu. Ya, ketika kalau tidak salah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, disebut dalam buku tafsir, bagaimana Allah sari'ul hisab? Bagaimana Allah menghisab makhluknya begitu banyak, miliaran mungkin entah sampai hari kiamat berapa jumlah manusia. Kata sebagaimana Allah beri rizki kepada Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib berkata, sebagaimana Allah beri rizki kepada mereka seluruh dalam satu waktu. Sekarang kita manusia berapa miliar, semuanya dikasih rizki dalam satu waktu. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kalau malaikat maut bisa mencabut nyawa makhluk dalam satu waktu. 1000 orang mati sekalian, orang kena gempa, kena ambil dalam waktu, satu waktu. Malaikat bisa. Setiap menit mungkin ada yang meninggal. Malaikat bisa. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala babi aula. Oleh karenanya Allah bisa menghisap. Allah bisa ngomong semua dalam satu waktu, bisa. Bukankah dalam hadis Sahih Muslim ketika Nabi SAW menjelaskan tentang surat Al-Fatihah, Allah berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu shalat nisfain, ya, aku membagi salat, yaitu membagi surat Al-Fatihah menjadi dua bagian, sebagian untukku, sebagian bagi hambaku. Kemudian kata Allah, wa idza qala abdi, jika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, hambaku berkata segala puji bagi Allah, maka aku menjawab hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, jika dia berkata ar-rahmanir rahim, maka Allah berkata majjadani abdi, sungguhnya hambaku telah mengagungkan aku. Wa idza qala maliki yaumiddin, jika hambaku berkata maliki yaumiddin, yang mengusir pembalasan, Allah berkata asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku, wali abdi masa'al, maka bagi hambaku apa yang diinginkan. Kita tahu dalam satu sekarang ini ada orang sedang sholat, dan sekarang ini ada mungkin banyak orang sama-sama membaca alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Coba lagi sholat berjamaah yang sholat masjid-masjid haram, misalnya masjid Nabawi dan di masjid-masjid yang lain, dalam satu waktu entah ribuan entah berapa orang sholat, tapi Allah bisa jawab mereka semuanya dalam satu waktu. Allah tidak apa namanya rancu satu dengan yang lainnya. La yakhtalit alaihi al-umur. Allah tidak rancu. Kenapa? Allah Maha Kuasa. Demikian juga ketika Allah ingin menghisab, maka seluruhnya Allah bisa hisab dalam satu waktu. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sari'ul hisab. Ya, Allah sari'ul hisab, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala cepat hisabnya. Allah cepat hisabnya. Hanya saja terkadang Allah menyidang satu dengan yang lainnya. Tapi kalau hisab antara hamba satu dengan yang lainnya, maka mudah bagi dalam satu waktu, mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah disebut dengan sari'ul hisab. Nah, kita sebagai manusia yang dituntut adalah agar hisab kita ringan. Kalau perlu masuk surga tanpa hisab, yang kita inginkan. Namanya hisab tidak mengenakan. Namanya hisab tidak mengenakan. Ya. Paling tidak kalau kita dihisab dengan hisab yang ringan. Allah mahasibna hisaban yasiran. Ya Allah hisablah kami dengan hisab yang ringan. Ya, hisab yang ringan itu tidak detail. Allah tidak bongkar seluruhnya. Allah sudah punya data. Tapi Allah hanya menunjukkan sebagian file. Kemudian Allah tidak lanjutkan hisab secara detail. Tapi kalau orang-orang kafir dihisab, orang pelaku maksiat, penghuni neraka jahanam, maka mereka dihisab dengan munakosyah. Manukish al-hisab uzzib, kata Nabi SAW, barang siapa yang dihisab dengan munakosyah, hisab dengan detail, maka dia akan tersiksa. Semuanya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. wa ta'ala. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Sering kita evaluasi apa yang sudah kita lakukan. Umur kita semakin berkurang. Sudah berapa banyak amal yang kita lakukan dibandingkan maksiat yang dilakukan. Amal yang kita lakukan sudah ikhlas atau tidak. Cek diri kita, orientasi kita dunia atau akhirat sih. Gemar-gemar orang melihat kita seakan-akan kita karena akhirat, tapi ternyata orientasi kita adalah dunia. Kita cek-cek diri kita, cek-cek hati kita, agar kita mudah untuk dihisab oleh Allah pada hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghisab kita dengan hisaban yasiran, dengan hisab yang ringan. Jadi hisab, Allah muhasib, maksudnya Allah akan bangkitkan manusia, lalu Allah akan menghisab mereka, mengaudit mereka, amalan mereka yang sudah mereka lakukan, kemudian diklasifikasikan antara amal yang baik dan amal yang buruk untuk ditimbang di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ini tentang nama Allah Al-Hasib. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Pekan depan insyaallah libur ya, karena saya ada daurah insyaallah pada